Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Barakallahu fikum. Pada sore hari ini masuk pada tafsir surat Al-Asr. Kita ambil dari kitab Tafsir Muyassar yang ditulis oleh para ulama Saudi Arabia rahimahumullah ta'ala. Dalam surat Al-Asr Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Disebutkan dalam tafsir aqsamallahu bid-dahri lima fihi min ajaib qudratillahi ad-dallati ala azamatihi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan ad-dahr. Ad-dahr ini adalah waktu. Maka surat Al-Asr maknanya adalah waktu. Walaupun sebagian mufassirin ahli tafsir menafsirkan Al-Asr adalah waktu asar, yakni waktu setelah zuhur. Namun yang rajih adalah di sini adalah Al-Asr bermakna ad-dahr, az-zaman, yakni waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Lima fihi min ajaibi qudratillahi ad-dallati ala adamatihi. Karena padanya, pada waktu, pada sebuah masa, terdapat keajaiban-keajaiban, keistimewaan-keistimewaan Allah Subhanahu wa taala terkait kemampuan Allah yang menunjukkan keagungannya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Yang namanya sebuah masa, sebuah waktu itu tidak ada ujungnya. Dari semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama kali, di sini para ulama berselisih, makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, ada yang menyatakan arsy, ada yang menyatakan al-qalam, pena. Dari semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk pertama kali sampai nanti hari kiamat. Yang namanya hari kiamat itu adalah hari kebangkitan, yakni tidak ada hari setelahnya. Hari terakhir. Di situ tidak ada yang namanya kefanaan. Yang namanya adalah abadi. Yang ada adalah keabadian. Entah itu keabadian dalam kebahagiaan di surga atau keabadian dalam kesengsaraan di neraka. Dan tidak ada lagi yang namanya waktu itu hilang, tidak ada. Terus yang di surga nanti kekal di surga, yang di neraka setelah kematian itu diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk dhabhun lamh, yakni seekor kambing ya hitam putih yang kemudian disembelih ya, yang kemudian tidak ada lagi kematian, yang ada adalah kekekalan, yang ahli nar kekal di neraka, yang ahlul jannah kekal di surga. Setelah penduduk neraka mungkin ada yang beriman ya, kemudian dimasukkan ke dalam surga, setelah tidak ada lagi orang yang memiliki keimanan yang ada di dalam neraka, kemudian disembelihlah al-maut, kematian, maka setelah itu yang ada adalah keabadian. Maka yang namanya waktu ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, dikarenakan pada sebuah waktu itu banyak kejadian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari awal sampai tidak ada ujungnya. Dari semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy, pena, ya, langit dan bumi, ya, kemudian para malaikat, kemudian bangsa jin, baru setelah itu manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu terjadi barakallahu fikum, diturunkannya Nabi Adam alaihissalam, ya, kemudian diutusnya para nabi, para rasul. Kemudian terjadi peristiwa demi peristiwa yang padanya ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sampai sekarang ini dan sampai yang akan datang. Maka ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Barakallahu fikum. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menasehatkan kita semua, ya ibna Adam, innama anta ayyam, kullama zahaba yaum zahaba ba'duka. Wahai bani Adam, sesungguhnya kalian itu adalah potongan-potongan hari. Setiap hari itu akan pergi. Di mana setiap hari engkau melalui hari-hari yang ada, maka akan pergi sebagian bagian darimu. Ya, amalan kita juga pergi, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu amalan jelek, ditulis kejelekan, amalan kebaikan dilipat gandakan. Demikian pula barakallahu fikum, apa yang kita sia-siakan ya tertulis sebagai amalan yang sia-sia, apa yang bermanfaat tertulis sebagai amalan yang bermanfaat. Dan barakallahu fikum, demikian pula Al-Imam Muhammad bin Ali bin Husain rahimahullah, beliau menasehatkan, idza balagar rajul arba'ina sanah nadahu munadin minas sama danar rahil fa'aid zadan. Idza balagar rajul arba'ina sanah, apabila seseorang sudah mencapai umur 40 tahun. Di sini ada yang 40, ada yang kurang, ada yang lebih. Maka akan ada penyeru dari langit yang menyerukan, danar rohil fa'id zadan. Waktu keberangkatan sudah dekat, maka persiapkanlah bekal. Keberangkatan kemana? Menuju akhirat, menuju kematian. Ya, orang itu semakin lama, bukan semakin panjang umurnya, semakin berkurang. Hanya saja umurnya semakin berkah atau tidak, ini tergantung ilmu dan amal seseorang. Barakallahu fikum. Kemudian sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau juga menasihatkan kita semua, idza amsayta fala tantadirus sabah, apabila telah datang waktu sore, janganlah engkau menunggu waktu pagi untuk beramal. Wah, nanti saja. Wa idza asbahta fala tantadiris shabah atau fala tantadiris sama atau fala tantadiril masa. Dan apabila engkau telah memasuki waktu pagi, jangan menunggu sore. Fakhudh min sihhatika limaradik wa hayatika limautik. Maka manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Dan manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengingatkan kita semua tentang pentingnya waktu. Barakallahu fikum. Ya. Beliau menyatakan nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu. As-sihhah wal farag. Yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengingatkan para pemuda atau orang-orang yang memiliki kemampuan untuk belajar waktu yang luang. Man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Barang siapa yang terluput darinya waktu belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya 4 kali atas kematiannya. Takbir sholat jenazah berapa kali, Pak? 4 kali. Kalau orang tidak mau menuntut ilmu di masa mudanya, ini masa muda dikarenakan memang masa-masa keemasan dalam waktu-waktu luang atau masa-masa semangat. Kalau terluput tidak mau belajar, maka takbirlah 4 kali atas kematiannya, yakni mati hatinya, mati semangatnya. Tetapi kalau kenal dakwah, kenal ilmu, sudah berumur, ya sisa waktunya itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu. Kemudian, innal insana lafi khusri. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan lafaz inna. Harfut taukid. Huruf taukid, penekanan. Penegasan. Dan ada huruf lam, lafi. Lam di sini juga lam taukid, menunjukkan barakallahu fikum bahwasanya manusia ini benar-benar merugi. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam tafsir, ala anna bani adam lafi halakah wa nuksan. Bahwasanya bani adam itu benar-benar berada dalam kebinasaan dan kekurangan. Wala yajuzu lil 'abdi ay yuqsima illa billah fa innal qasama biwairillahi syirkun. Dan seorang hamba tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Wallahi, billahi, tallahi. Ya, atau dengan nama-namanya. Ya, maka boleh. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala boleh bersumpah dengan makhluknya. Ya, dikarenakan makhluk itu semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya lafaz al-insan di sini umum. Tidak bermakna manusia tertentu. Ini umum. Tidak peduli itu ningrat atau rakyat jelata, kaya atau miskin, tampan atau cacat, ya, sehat atau sakit, tidak peduli. Laki, ya, pria atau wanita, besar maupun kecil, ini tidak ada pengecualian, semua. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, man batta'a amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa tatkala di dunia amalannya itu lambat, lemot, malas beramal, maka nanti di akhirat nasab dia yang ningrat itu tidak bisa mengangkat dirinya, sehingga akhirnya menjadi orang yang mulia di sisi Allah, tidak bisa. Nafsi-nafsi, kata Nabi, sendiri-sendiri. Barakallahu fikum. Maka ahlul bait yang terjatuh dalam kesyirikan, yang bukan ahlu sunnah, sehingga na'udzubillah tersesat, ya sudah tersesat. Ya, sebelum meninggalnya Nabi alaihi salatu wasallam selalu mengingatkan bahwasanya barakallahu fikum, ya, yang namanya nasab itu tidak bisa mengangkat. Yang bisa adalah amal soleh. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang beriman. Dalam tafsir disebutkan illal ladzina amanu billah. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Yang namanya beriman, iman maknanya adalah at-tasdiq, itu secara bahasa. Ya, membenarkan. Iman secara bahasa adalah maknanya membenarkan. Tetapi tidak cukup orang dikatakan beriman semata-mata dia membenarkan, membenarkan adanya Allah, membenarkan ya kenabian, tetapi tidak mengikuti, tidak memenuhi syarat-syarat keimanan, maka tidak cukup. Keimanan, iman secara bahasa maknanya adalah at-tasbik, membenarkan. Adapun istilahan secara istilah, iman secara istilah maknanya adalah barakallahu fikum aqdun bil janan. Keyakinan dalam hati, atau aqdun bil qalbi, keyakinan dalam hati. Wa qaulun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, dan amalan dengan anggota badan. Yazidu bit ta'ah, iman bisa bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil isyan, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Ini iman. Maka kalau ada orang yang beriman dengan lisannya saja, ya, tanpa dengan hatinya, tanpa dengan amalannya, maka itu seperti munafik. Di zaman Rasul, barakallahu fikum. Ya. Kalau ada yang beriman saja dalam hatinya, aqdun bil qalbi, tapi tidak mau mengucapkan keimanan dengan lisannya, tidak mau bersyahadat, tetapi meyakini kebenaran dalam hatinya, maka tetap kafir, musyrik. Sebagaimana paman Nabi alaihi salatu wassalam, Abu Thalib, mengimani, meyakini bahwasanya Nabi itu adalah Rasul, Islam adalah agama yang benar. Tetapi ketika barakallahu fikum sekarat, disuruh, diminta oleh Nabi untuk bersyahadat, tidak mau. Maka mata kafiron, dia mati dalam keadaan kafir, musyrik. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya iman itu ya dengan lisan, bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Yang namanya iman itu ya amalan dengan lisan. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian juga keyakinan dalam hati. Demikian pula juga ya terrealisasikan nyata dengan anggota badannya. Contohnya iman dengan lisan adalah dia bersyahadat, ya, kalau masuk Islam, atau dia mengamalkan amalan-amalan wajib yang dilakukan dengan lisannya. Ketika sholat, membaca Al-Fatihah ya dengan lisan, tidak boleh dengan hati. Tidak sah sholatnya kalau membaca Al-Fatihah dalam hati, apalagi imam, ya, imam baca Al-Fatihah dalam hati. Barakallahu fikum, tidak sah. Kemudian termasuk iman adalah aqdun bil janan atau bil qalbi, keyakinan dalam hati. Dia meyakini semua rukun iman yang ada, dimulai dari rukun iman kepada Allah, al-imanu billah. Maka di sini disebutkan illal ladzina amanu, orang yang dikecualikan dari kerugian adalah orang-orang yang beriman, yakni al-iman billahi ta'ala, amanu billah, yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia harus mengimani seluruh rukun iman yang ada beserta cabang-cabangnya. Iman kepada Allah yang mencakup iman akan wujud Allah. Allah itu ada, Allah itu esa dan di atas ars, bukan di mana-mana. Kalau di mana-mana Allah ada berapa? Kalau ada di hati, hati siapa? Terus ada berapa? Allah itu tidak bersatu dengan makhluknya. Kemudian beriman dengan rububiyah Allah, ya, bahwasanya Allah itu maha pencipta, maha pengatur, ya, kemudian maha kuasa, maha memiliki. Kemudian beriman dengan uluhiyah Allah, bahwasanya hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi, dimintai, dan berhak untuk barakallahu fikum manusia atau semua makhluk bergantung kepadanya. Kemudian beriman terhadap asma wa sifatihi, nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, barakallahu fikum. Demikian pula beriman terhadap perkara-perkara yang wajib diimani, beriman dengan kejadian-kejadian sebelum hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat, barakallahu fikum, imaratul yaumil qiyamah, tanda-tanda hari kiamat. Kemudian juga beriman dengan adanya al-jannah wan nar, surga neraka. Kemudian hisab, ya, kemudian sirat, ya, kemudian telaga al-kautsar, ya, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, orang yang beriman atau manusia terkait keimanan terbagi menjadi tiga kelompok. Manusia terkait keimanan terbagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah mukminun khalisul iman, seorang mukmin yang keimanannya itu murni. La syakka fihi wa la taraddud, pada dirinya tidak ada keraguan-raguan dan kebimbangan. Mantap. Cara supaya mantap adalah dengan dalil, berilmu. Maka barakallahu fikum, penyakit hati itu adalah syubhat dan syahwat. Syubhat itu bisa hilang dengan ilmu, syahwat bisa hilang dengan sabar. Kelompok yang kedua adalah kafirun jahidun munkirun, orang yang kafir, orang yang menentang, yang mengingkari keimanan. Yang ketiga adalah mutaraddid, orang yang ragu dalam keimanannya. Satu sisi dia beriman, sisi lain dia ragu. Maka orang semacam ini harus segera diobati dengan dia berilmu, menghilangkan keraguan-raguannya dengan ilmu. Kalau tidak, maka akan ditemani oleh syaitan, ya, akan digandeng oleh syaitan, dan na'udzubillah min dzalik, dia akan tersesat oleh syaitan. Barakallahu fikum. Kemudian penghalang yang kedua yang bisa menghalangi seseorang dari kerugian setelah keimanan adalah wa amilus sholihat, yakni beramal soleh. Yang namanya amal soleh, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah sebuah amalan yang terpenuhi dua persyaratan. Syarat yang pertama adalah al-ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala. Syarat yang kedua adalah ittiba'ur rasul alaihi salatu wassalam. Mengikuti bimbingan rasul, syariat rasul dalam beribadah, dalam beramal alaihi salatu wassalam. Baru itu dikatakan amal soleh. Kalau ada yang bertanya apa itu amal soleh, amal yang baik, yakni amal yang terpenuhi padanya dua persyaratan. Kalau hilang salah satu dari dua persyaratan tersebut, maka amalan tersebut mardud, tidak diterima. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ulama menyebutkan manusia di dunia ini dalam beriman dan beramal soleh terbagi menjadi empat golongan. Dalam beriman dan beramal soleh terbagi menjadi empat golongan. Golongan yang pertama adalah dia adalah golongan yang paling jelek, yang paling buruk, yakni mereka-mereka yang tidak beriman dan tidak mau beramal soleh. Mereka adalah orang kafir. Barakallahu fikum. Sebutkan dalam surat Al-Bayyinah, ulaikahum syarrul bariyah. Ya, sederajat dengan orang Yahudi, Nasrani dan musyrik, bahkan lebih jelek dari itu. Yang kedua adalah mereka-mereka yang mengaku beriman, ikhlas dalam beramal, tetapi amalannya tidak sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Memperbanyak amalan, ikhlas, yang penting ikhlas dengan memperbanyak amalan, tapi amalannya tidak sesuai dengan bimbingan Rasul. Maka barakallahu fikum, ini adalah orang-orang zindiq yang mengaku cinta kepada Allah. Padahal orang yang mengaku cinta kepada Allah konsekuensinya harus ikut Rasul. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah syariatku, kata Nabi. Barakallahu fikum. Maka yang kedua ini amalannya tertolak dikarenakan tidak mencontoh Nabi walaupun ikhlas. Dia melakukan banyak kebid'ahan, banyak kemungkaran, namun dikemas dalam bentuk amalan soleh, tapi bukan amalan soleh. Yang ketiga adalah orang yang mengamalkan amalan soleh, yakni dalam artian mencontoh bimbingan Rasul, tetapi tidak ikhlas. Tetapi tidak ikhlas. Maka mereka ini seperti orang-orang munafik di Madinah. Sholat bersama Rasul, jihad bersama Rasul, tetapi akhirnya Allah tampakkan yang pada hatinya ada kenifakan, dia tersisih dari barisan mujahidin. Orang semacam ini tidak akan awet untuk beramal soleh. Hanya bermodalkan semangat. Yang penting seperti ini dalilnya. Tetapi dia tidak memperhatikan keikhlasannya. Maka barakallahu fikum, ini bahaya. Barakallahu fikum. Dan yang keempat ini adalah yang terbaik. Yang semoga kelompok ini adalah kita semua masuk di dalamnya, amin. Yakni mereka yang beriman dan beramal soleh sesuai dengan bimbingan Rasul. amal solehnya itu dibangun di atas keikhlasan. Semakin dia ikhlas, semakin banyak amal soleh yang dia kerjakan sebagai buah dari keikhlasan dia. Barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah dua penghalang, dua ciri orang yang tidak merugi, beriman dan beramal soleh. Namun tidak cukup sampai di sini. Yang namanya orang beriman itu adalah orang yang peduli dengan sesama, peduli dengan keluarganya, saudaranya, masyarakatnya, dan negaranya, pemerintahnya. Maka perlu dengan namanya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasehati di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kesabaran, saling menasihati berupa kebenaran. Ini ciri yang ketiga, penghalang yang ketiga dari kerugian. Saling berwasiat, saling menasihati supaya sabar. Ini penghalang yang keempat, supaya tidak rugi. Kalau hanya dua penghalang saja masih kurang. Ya, yang namanya watawasau, tawasau. Ya, dalam ilmu tasrif bahasa Arab itu memakai wazan tafa'ala. Maknanya adalah musyarakah. Dua sisi. Abu Faruq menasihati ana, ana menasihati Abu Faruq. Bukan ana saja ke Abu Faruq saja atau sebaliknya saja, bukan, tapi saling menasihati. Guru kepada murid, murid kepada guru, rakyat kepada raja, raja kepada rakyat. Suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Hanya saja masing-masingnya harus beradab ketika saling menasihati. Ini harus. Seorang mukmin itu tidak boleh kemudian nafsi-nafsi, kamu-kamu, saya-saya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Kata para ulama, yang namanya teman sejati itu bukanlah teman yang selalu membenarkanmu, selalu membenarkanmu, bukan. Tetapi mereka-mereka yang membenarkan kamu saat kamu salah. Tapi kalau selalu mendukung, itu bukan teman sejati. Teman sejati itu adalah teman yang apabila engkau salah, engkau diluruskan. Tetapi kalau selalu mendukungmu, selalu membenarkanmu, engkau salah dibiarkan, tetapi ketika benar selalu didukung, ini bukan teman yang sejati. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam tafsir wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa awsa ba'duhum ba'da bil istimsaki bil haq wal amali bi ta'atillah was sabri ala dhalik. Orang yang tidak merugi, ciri-cirinya diantaranya yang ketiga adalah wa awsa ba'duhum ba'dan bil istimsak bil haq, satu dengan yang lainnya saling berwasiat, saling menasehati supaya ya menetapi berpegangan dengan kebenaran. Ada saudaranya yang lalai, jangan kemudian dibiarkan. Kalau dibiarkan sama saja kita melihat saudara kita itu di tepi jurang, terus kita biarkan, jangan. Nabi menyatakan unsur akhoka zaliman au madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun terzalimi. Ya. Ketika dia menzalimi dirinya sendiri, lalai, tidak mau mengurusi dirinya sendiri, ya tarik, nasihati dengan baik. Supaya dia menetapi kebenaran. wal amali bi taatillah, dan supaya dia beramal ya berupa ketaatan kepada Allah. Wasabri ala dzalik, dan ciri yang keempat juga adalah saling menasehati, saling berwasiat satu dengan yang lainnya supaya sabar. Ya, sabar dalam hal apa? Sabar ya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar ketika menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Sabar ketika menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu ada tiga bentuk. Sabar ketika menjalankan perintah Allah. Sabar ketika menjauhi larangan Allah. Kemudian sabar ketika menerima takdir Allah. Barakallahu fikum. Dan yang terberat ini adalah yang terakhir. Sabar ketika menerima takdir Allah. Betapa banyak para ulama atau manusia yang masih sabar dalam menjalankan ketaatan, karena yang namanya ketaatan itu sesuai dengan kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah, mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau tidak mampu, faqa'idan, maka duduk, seperti itu, sesuai kemampuan. Tetapi kalau barakallahu fikum meninggalkan kemaksiatan ya, bukan sesuai dengan kemampuan. Ya. Barakallahu fikum. Ah, saya merokok mampunya hanya meninggalkan 2 kali. Kemudian sisanya enggak haram gitu. Ya tetap haram. Ya. Barakallahu fikum. Makanya para ulama berselisih, lebih berat mana? Sabar menjalankan ya dengan menjauhi kemaksiatan, atau sabar ketika menghadapi ujian. Ya, barakallahu fikum. Ujian yang pahit. Ya. Ditinggal mati keluarganya. Ya. Kemudian jatuh miskin. Ditinggal teman-temannya. Ya, tidak ada lagi yang peduli dan lain-lain. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau pernah berdoa supaya segera Allah wafatkan karena ujian yang berat menimpa beliau. Ketika beliau difitnah, beliau dituduh berpemahaman bahwasanya beliau memiliki pemahaman Al-Quran adalah makhluk. Padahal tuduhan itu tidak benar. Barakallahu fikum. Dan yang memfitnah ini adalah temannya sendiri, seperjuangan. Namun dikarenakan ya Imam Al-Bukhari banyak muridnya ya, sementara yang temannya ini sedikit, menjadi sedikit karena datangnya Imam Al-Bukhari, akhirnya muncul barakallahu fikum ujian satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, tayyib, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Asr ini hanya dalam 3 ayat. Ya. Barakallahu fikum, sebagai hujjah, sebagai penjelas, peringatan bagi manusia bahwasanya semua manusia itu merugi kecuali mereka-mereka yang memiliki 4 ciri tadi. Beriman, beramal soleh, saling menasihati supaya di atas kebenaran, saling menasihati supaya di atas kesabaran. Oleh karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Usul Tsalatsah, beliau menyatakan tentang surat Al-Asr ini, lauma anjalallahu suratan illa alauma anjalallahu hujjah illa hadhi surah lakafatkum. Seandainya Allah tidak menurunkan surat ini, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah, peringatan kepada manusia, yang bisa mengingatkan manusia bahwasanya mereka itu merugi, kecuali hanya surat ini saja. Lakafatkum niskaya, surat ini cukup sebagai peringatan supaya mereka mau kembali di atas kebenaran. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah menjadikan pada ayat yang ketiga ini sebagai dalil bahwasanya kewajiban seseorang yang pertama adalah berilmu, yang kedua adalah beramal soleh, ya, yang ketiga adalah berdakwah, yang keempat adalah bersabar. Berilmu dalilnya adalah illalladzina amanu. Dari sisi mana? Dari sisi orang tidak dikatakan beriman kalau dia tidak berilmu. Dari mana dia dikatakan bisa beriman, bagus keimanannya kalau dia tidak belajar? Apa itu iman? Apa saja dalil-dalilnya? Apa saja yang harus dipelajari? Apa saja perusak-perusak keimanan? Kemudian kewajiban yang kedua adalah beramal soleh. Dalilnya ini, illalladzina amanu wa amilus solihat. Kewajiban yang ketiga setelah kita berilmu, kita berdakwah. Kalau kita tidak hadir, kita minta faedah kepada yang hadir. Kalau kita hadir, kita memberi faedah yang tidak hadir. Istri kita di rumah masak, orang tua tidak ikut misalkan, ya, tidak ikut taklim, diberitahu dengan cara yang bagus. Berdakwah. Dan yang namanya dakwah itu tidak harus di atas mimbar, tidak harus di atas meja seperti ini. Ya, boleh dengan lisan, boleh dengan buku, boleh dengan media. Dan ada juga yang namanya dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan. Memelihara jenggot itu sudah dakwah. Memakai pakaian yang barakallahu fikum agamis, ya, yang syar'i di atas mata kaki, ya, ketika sholat juga, ya. Barakallahu fikum, jangan lupa, ya, namanya sholat, ya, itu menghadap Allah. Sholat jangan sholat dengan pakaian kerja, ya. Pulang kerja sebelum zuhur, ada waktu. Tidak sempat ke rumah, ya, bawa baju, sarung atau koko atau barakallahu fikum baju jubah, ya, atau jubah oblong. Pakai barakallahu fikum. Dikarenakan, ya, ada perintah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan memakai busana salat. Ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah, ya, pakaian salatmu ketika setiap hendak ke masjid, bukan pakaian yang mahal, bukan. Ya. Seorang muslim ketika sholat, kalau pakaian kerjanya itu mungkin, ya, agak sempit, ya, pakai sarung, ya, apalagi kalau sudah ngaji seperti kita. Barakallahu fikum. Enggak usah malu sesama teman, sama tangga. Enggak usah malu. Ya, malulah kepada Allah. Pelaku maksiat aja terang-terangan enggak malu, kok kita melakukan kebaikan malu. Barakallahu fikum. Ya, berdakwah. Wa tawassaw bis-sabr, kemudian bersabar. Itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kitab Al-Ushul Tsalatsah. Kewajiban seorang muslim itu ada empat. Yang pertama berilmu, beramal soleh, berdakwah, kemudian bersabar. Dalilnya adalah surat Al-Asr ayat yang ketiga ini. Tayyib ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua barakallahu fikum menjadi orang-orang yang memiliki empat ciri yang tadi disebutkan, dan tentunya dengan banyak-banyak berdoa kepada Allah